Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, juga Albayan Cianjur, Riyadul Jannah Tasikmalaya, juga Roja di Lampung, Pontianak, di Berau, di Tanjung Pinang, Rai Padang, dan beberapa radio lain yang tidak bisa kita sebut semuanya. Para pemirsa TV Roja, pendengar melalui streaming radio manapun, pemirsa melalui channel YouTube atau channel Facebook radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita bertauhid. Kita sedang membahas tentang rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Terakhir yang kita bahas adalah beriman kepada adanya arad dan hisab. Kita lanjut. Salah satu di antara kandungan iman kepada hari akhir adalah iman terhadap akan didatangkannya kitab catatan amal, juga didatangkannya para saksi. Baik saksinya itu para malaikat, para nabi, atau manusia, bahkan anggota dari tubuh kita semuanya. Tangan, kaki, tulang, daging, dan yang lain-lainnya. Didatangkannya kitab catatan amal dan para saksi wajib kita yakini. Dan ini termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Kenapa wajib? Karena ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya surah Al-Kahfi ayat yang ke-49, Allah berfirman, wa wudi'al kitab فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Kata Allah, diletakkanlah kitab. Kitab maksudnya catatan amal masing-masing manusia. Wawudi al-kitab, diletakkan kitab. Engkau melihat orang-orang mujrimin, orang-orang durhaka. Mereka tertunduk melihat isi catatan kitab itu. Lalu mereka berkata, ya wailatana, malihat al-kitab. Aduh, celaka kita. Ini catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan ini tidak melewatkan, tidak meluputkan baik yang kecil ataupun yang besar, kecuali catatannya ada tuh di sini. Perbuatan yang kita anggap remeh, kita anggap enteng, ringan, kecil, ada catatannya, baik yang baik ataupun yang buruk. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi yang kecil yang besar, sekecil apa? Sekecil atom. Siapa orang yang melakukan amal kebaikan sekecil atom, kecil, saking kecilnya gak bisa dilihat oleh mata, dia akan melihat catatan dari amal itu beserta balasannya. Ini ayat pertama yang menjelaskan akan diberikannya catatan amal kepada masing-masing manusia. Dalam surah Az-Zumar 69 Allah berfirman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada. Kata Allah Azza wa Jalla, terang benderanglah bumi dengan cahaya Allah. Bumi yang dimaksud di sini bukan bumi di dunia yang sekarang kita tempati. Sebab ini berbicara tentang akhirat. Bumi di akhirat, di alam mahsyar. Makna mahsyar itu tempat berkumpul. Sebuah tempat yang datar. Tidak ada lubang, tidak ada yang cembung, tidak ada pepohonan, tidak ada gunung, tidak ada tenda, tidak ada bangunan, seluruhnya rata dan terang benderang dicahayai. Wa wudi'al kitab, lalu diletakkanlah kitab, catatan amal, dibagi waji'a bin nabiyina wasyuhada, lalu didatangkan para nabi dan para saksi. Yang dimaksud dengan para saksi adalah para malaikat. Berkata Atha bin Abi Rabah, ai minal malaikatil hafadati ala a'malil ibad. Makna saksi yang akan didatangkan di dalam ayat ini adalah para malaikat pencatat amal-amal manusia. Sebab apapun yang dikatakan satu kata dari mulut dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun kata yang terucap dari mulut kecuali sampingnya ada raqib dan ada atid. Dituliskan semuanya itu. Ya. Termasuk apa? Termasuk bisikan hati. Kenapa? Karena bisikan hati termasuk amal yang dilakukan oleh manusia. Amalan hati itu pun dicatat oleh para malaikat. Dan itu nanti akan didatangkan sebagai saksi. Selain para malaikat, para nabi yang juga didatangkan menjadi saksi atas umatnya masing-masing. Apakah umatnya itu taat ataukah menentang terhadap dakwah yang dilakukan oleh para nabi tersebut, dan spesial bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menjadi saksi atas seluruh umat. Dan kita menjadi saksi atas umat-umat yang terdahulu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimanakah apabila kami mendatangkan saksi bagi setiap umat, dan kami menjadikan engkau hai Muhammad sebagai saksi atas mereka semuanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas seluruh umat ini. Masing-masing nabi menjadi saksi atas umatnya. Nanti saksi ini, para nabi, para rasul yang menjadi saksi atas umat ini diminta bukti. Apakah para nabi tersebut sudah menyampaikan risalah apa belum? Gitu ya. Sebab nanti umatnya akan mengingkari di akhirat tuh, di dunia juga mengingkari, di akhirat mengingkari, enggak pernah ada orang yang memberi peringatan. Para rasul nanti dipanggil untuk apa? Untuk dimintai bukti. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas 75, wa naza'na min kulli ummatin syahida faqulna hatu burhanakum. Kami datangkan bagi semua bagi setiap umat satu saksi, lalu kami bertanya kepada para saksi ini, datangkan buktimu bahwa kamu ini dahulu pernah menyampaikan. Para saksi yang didatangkan ini adalah para nabi, para rasul yang diutus kepada masing-masing umat. Sebagaimana penjelasan Imam Al-Baghawi rahimahullah, kata beliau, yakni rasuluhumul ladzi ursila ilaihim. Maksud saksi dalam ayat ini adalah masing-masing rasul yang diutus ke masing-masing umat. Ini juga pendapat yang diutarakan oleh salah seorang mufassir namanya Mujahid. Allah pun di dalam surah Qaf ayat 21 berfirman, waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Datanglah setiap jiwa, setiap orang, setiap kita nanti akan datang pada hari kiamat disertai oleh dua. Pertama sa'iq, kedua syahid. Sa'iq, bahasa kita sekarang bisa maknanya gaib, bisa maknanya supir. Karena dua-duanya fungsinya sama. Supir sama guide itu apa? Ya menunjukkan jalan, yang membawa orang lain ke jalan yang dia ketahui. Nah nanti setiap orang datang dengan membawa sa'iq dan syahid. Sa'iq penuntun, syahid adalah saksi. Siapa sa'iq dan siapa syahid? Berkata Uthman bin Affan radhiyallahu an, ketika beliau berkhutbah, ketika menjadi khalifah, berkhutbah, di tengah-tengah khutbahnya beliau membacakan ayat ini, waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Lalu beliau berkata, sa'iqun yasuquha ilallahi ta'ala wa syahid yashhadu 'alaiha bima 'amilta. Yang dimaksud sa'iq adalah yang menuntun masing-masing jiwa menuju Allah Azza wa Jalla, dan yang dimaksud syahid adalah yang menyaksikan atas amal yang kamu pernah lakukan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, as-sa'iq al-malak was-syahid al-amal. Yang dimaksud sa'iq di dalam ayat ini adalah malaikat. Malaikatlah yang akan memandu menuju Allah Azza wa Jalla. Dan yang dimaksud dengan syahid adalah amalan. Amalan yang dia lakukan menjadi saksi. Inilah pendapat yang juga dikemukakan oleh Ad-Dhuhaq dan As-Sudi. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sa'iqu minal malaikah wasyahid al-insanu nafsuhu yashhadu ala nafsihi. Kata Ibnu Abbas, sa'iq adalah para malaikat yang akan memandu menuntun kemana orang harus pergi nanti, dan syahid adalah manusia itu sendiri yang akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Itulah penafsiran para sahabat, para ulama tentang sa'iq dan syahid. Ketika Mujahid menafsirkan sebuah ayat dalam Al-Quran, yauma yaqumul ashhad, pada hari kiamat akan berdirilah para saksi. Siapa para saksi ini? Berkata Mujahid, yakni al-malaikah. Qal yashhaduna lirrusul bitabligh wa 'alal kufar bitakdzib. Saksi yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Para malaikat menjadi saksi bagi para rasul bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalah. dan menjadi saksi bahwa tentang orang-orang kafir, bahwa orang-orang kafir dahulu telah mendustakan dakwah para rasul. Kenapa malaikat menjadi saksi? Karena nanti pada hari kiamat orang-orang kafir itu mengingkari bahwa mereka pernah didakwahi. Mereka itu mengingkari bahwa para rasul yang diutus kepada mereka itu sudah datang. Enggak, kata mereka, enggak pernah ada yang dakwah kepada kami. Para nabi ketika ditanya, kalian menyampaikan dakwah enggak? Iya, menyampaikan. Umatnya ditanya, kalian pernah enggak didakwahi? Enggak pernah. Di akhirat juga kepada Allah juga mereka berdusta, ya, tidak hanya di dunia ini saja. Gimana solusinya? Yang ini menyatakan sudah menyampaikan, yang ini menyatakan enggak ada dakwah. Solusinya ya saksi. Siapa saksinya? Pertama para malaikat. Kedua, kita nih umat Islam akan menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Menjadi saksi bahwa para nabi, para rasul itu benar-benar sudah menyampaikan risalah ini kepada umatnya masing-masing tuh. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Demikianlah kami telah menjadikan kalian, hai umat Islam, sebagai umat yang wasata. Wasat maknanya adil. Untuk apa? Agar kalian menjadi saksi atas manusia, atas umat-umat terdahulu, dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas kita, kita menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Sebagaimana diungkapkan dalam salah satu hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasul alaihi salatu wassalam, yud'a Nuhun yaumal qiyamah fayaqul labbaik wa sa'daik ya Rabbi. Fayaqul hal ballagta? Fayaqulu na'am. Fayuqalu li ummati hal balagakum? Fayaquluna ma atana min nadhirin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat Nuh dipanggil tuh. Setelah dipanggil, dia menjawab, labbaik wa sa'daik ya Rabbi. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan sepenuh hati. Kata Allah, hal ballagta? Apakah dahulu waktu di dunia kamu telah menyampaikan risalahku enggak kepada manusia? Dijawab oleh Nuh, na'am, ya, saya sudah menyampaikan. Ditanya umatnya, hal balagakum, apakah Nuh ini dahulu pernah menyampaikan dakwah kepada kalian? Mereka menjawab, ma atana min nadhir, enggak pernah ada seorang pemberi peringatan pun yang datang kepada kami. Tuh bohong tuh, kepada Allah mereka berdusta tuh. Makanya kalau kepada Allah mereka berani berdusta, apalagi sekarang di dunia kepada orang, ya, memutarbalikkan fakta, sudah enggak malu-malu lagi tuh orang-orang kafir itu. Kepada Allah pun begitu, ma atana min nadhir. Lalu Allah bertanya kepada Nuh, man yashhadulak, siapa yang menjadi saksi atas kamu hai Nuh, bahwa kamu itu dahulu pernah menyampaikan risalah kepada umatmu? Nuh menjawab, Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ummatuhu. Saksiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kita menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Kita menyaksikan seluruh nabi, seluruh rasul zaman dahulu sudah menyampaikan dakwah itu ke umatnya masing-masing. Itu kita menjadi saksi nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatashhaduna annahu qad balagh wa yakunur rasulu alaikum syahida, maka kalian menjadi saksi bahwa Nuh sudah menyampaikan dan rasul menjadi saksi atas kalian. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami telah jadikan kalian ini sebagai umat yang adil untuk menjadi saksi atas seluruh manusia, dan rasul menjadi saksi atas kalian. Bagaimana mungkin kita tidak sezaman dengan Nuh, tidak menyaksikan secara langsung apa yang terjadi antara Nabi Nuh dengan umatnya, tapi kita bisa menjadi saksi. Kalau ini diukur oleh teori hukum yang dipelajari sekarang, tidak bisa diterima tuh. Karena apa? Kita memberi persaksian tentang sesuatu yang tidak kita saksikan, kan gitu ya. Apa bisa? Kalau untuk teori hukum yang diterapkan sekarang mungkin gak bisa. Tapi ingat, syahadah, persaksian memiliki banyak makna tergantung disiplin ilmu apa yang mendefinisikan makna dari persaksian itu. Kalau menurut ilmu tauhid, makna persaksian itu adalah ikhbarul insan bima ya'lamuhu. Seseorang mengabarkan apa yang diketahuinya. Mimma ra'ahu au sami'ahu au syatamahu au fakkarahu. Baik yang diketahuinya itu hasil melihat, hasil mendengar, hasil mencium, atau hasil berpikir, hasil menelaah. Dari hasil melihat, hasil mendengar, hasil mencium, hasil berpikir, hasil menelaah, dia mengetahui banyak hal. Lalu apa yang dia ketahui dari hasil semua itu diberitahukan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan syahadah, persaksian. Makanya syahadah la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan selain Allah, bukan menyaksikan zat Allah azza wa jalla, tapi menyaksikan keesaan Allah. Allah itu esa. Dia tahu Allah itu satu-satunya. Dari mana? Dari hasil berpikir, hasil menelaah, menelaah ayat-ayat Allah yang ada dalam kitabnya, dan menelaah ayat-ayat Allah yang ada di alam jagat raya ini. Hasil menelaah, hasil merenungi, yakin Allah ini satu, esa, dan Allah satu-satunya yang layak disembah. Nah, hasil menelaah yang menjadi pengetahuan yang diyakini itu lalu diungkapkan ke orang lain, itu syahadah. Walaupun tidak melihat zat Allahnya, wujud Allahnya, itu syahadah persaksian menurut ilmu tauhid. Kenapa kita tahu bahwa Nuh dahulu menyampaikan risalah kepada umatnya? Dan kenapa umatnya dahulu menolak? Kita tahu dari hasil menelaah. Menelaah apa? Menelaah Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Menelaah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Hasil penelaahan, hasil mendengar, hasil berpikir, hasil meneliti, didapatlah pengetahuan bahwa Nuh zaman dahulu, para nabi, siapapun, tidak hanya Nuh, itu sudah menyampaikan risalahnya. Dan itu diyakini. Makanya itu yang disebut dengan syahadah atau persaksian. Ini makna atau definisi, deskripsi persaksian menurut ilmu tauhid. Dan ini yang kita pakai. Adapun kalau definisi persaksian menurut disiplin ilmu yang lain, ya jangan dibawa-bawa ke sini. Sebab kadang-kadang nih, ada istilah yang sama diterapkan pada bidang yang berbeda, maknanya menjadi berbeda. Sering saya beri contoh, ada istilah sendok. Namanya sama-sama sendok. Diterapkan dipakai di bidang yang berbeda, itu sendok beda fungsi, beda bentuk, beda ukuran, beda segala-galanya, beda bahan. Dalam masalah kuliner makan memakan ada sendok ya. Sendok untuk apa? Untuk makan, untuk nyuap. Ukurannya kita tahu, bahannya kita tahu. Dalam pertukangan juga ada sendok. Untuk apa? Untuk nembok, plok gitu ya. Melester gitu. Apa namanya itu? Sendok juga. Di bidang perbanan, bukan perbankan. Bahan, ban mobil, ban motor gitu. Ada sendok? Ada sendok ban untuk apa? Untuk nyungkil ban. Namanya sendok. Di bidang persepatuan, ada sendok sepatu? Ada, untuk memasukkan kaki ke dalam sepatu ya. Ada yang panjang sehingga kita gak harus jongkok truk sambil berdiri aja. Ada yang juga pendek. Kalau sama kak, sama apa namanya ini? Telunjuk jari agak susah, ada sendoknya tuh. Semuanya namanya sendok. Diterapkan di bidang yang berbeda. Maknanya, fungsinya, bentuknya, ukurannya, bahannya, semuanya beda. Walaupun namanya sama-sama sendok. Kalau umpamanya tukang tembok lagi makan gitu ya, keladinya tolong ambilkan sendok. Dikasih sendok tembok padahal mau makan. Cocok gak itu sendok tembok dipakai makan? Untuk nyuap, doer sudah. Oleh karena itu, walaupun istilah sama, istilah yang berlaku di satu bidang, jangan diterapkan di bidang yang lain, nanti gak pas, gak sesuai. Demikian juga dengan makna saksi menurut ilmu tauhid, menurut ilmu akidah, persaksian. Itu jangan dipakai makna persaksian, makna syahadah yang berlaku di luar disiplin ilmu akidah. Termasuk di bidang ilmu hukum umpamanya. Nah, itu dua hal yang berbeda. Berdasarkan hal itulah maka Allah Azza wa Jalla menyatakan umat Islam akan menjadi saksi atas umat-umat terdahulu, walaupun umat Islam ini tidak menyaksikan, melihat antara para nabi terdahulu dengan umatnya, tidak. Karena tidak apa? Tidak sezaman. Tapi kenapa Allah menyatakan kalian menjadi saksi atas mereka? Karena makna persaksian adalah ikhbarul insan bima ya'lamuhu. Seseorang mengabarkan kepada pihak lain tentang apa yang diketahuinya. Baik yang diketahuinya hasil melihat, hasil mendengar, hasil mencium, hasil menelaah, hasil berpikir, maka menjadi ilmu pengetahuan yang diyakini lalu disampaikan kepada orang lain, itulah yang disebut dengan syahadah. Jadi para saksi yang kelak akan didatangkan, pertama kitab, kedua para malaikat, ketiganya para nabi, dan yang keempatnya manusia. Selain itu, kita, anggota badan kita menjadi saksi atas diri-diri kita. Anggota badan ini nanti bicara loh. Tangan, kaki, tulang, daging kita ngomong. Malah yang sekarang satu-satunya organ tubuh yang bisa ngomong yaitu apa? Mulut, itu gak bisa ngomong nanti. Dikunci oleh Allah SWT. Ini dijelaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya, pertama surah Yasin 65 Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, maksudnya hari akhirat nanti, kami kunci itu, kami tutup mulut-mulut mereka. Mulut mereka itu gak bisa ngomong tuh, gak bisa bicara tuh. Lalu berbicaralah kepada kami tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka pun menjadi saksi atas apa saja yang mereka pernah lakukan ketika di dunia zaman dahulu. Kakinya bicara, tangannya bicara, mulut yang sekarang rewel, bawel, cerewet, serba diomongin, dikunci mati oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran surah Fussilat 19-23. Ini lebih rinci lagi tuh. Allah berfirman, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Hatta idha maja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kullas syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna allaha la ya'lamu kathira mimma ta'malun wadhalikum dhannukum alladhi dhanantum birabbikum ardakum faasbahtum minal khasirin. Kata Allah Azza wa Jalla, pada hari itu musuh-musuh Allah itu digiring, dikumpulkan dan digiring ke arah neraka. Sehingga apabila mereka datang, bersaksilah atas mereka. Kalau syahida alaihim, bersaksi yang mencelakakan mereka, memberikan persaksian yang mencelakakan mereka. Bersaksilah pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit-kulit mereka terhadap apa yang pernah mereka lakukan. Ikhwan akhwat, telinga ini lebih sering dipakai mendengar apa nih? Nanti akan bersaksi tuh. Ayat Al-Qur'an kah, ilmu kah, nasihat kah, atau yang justru akan mencelakakan kita waliyadzubillah. Mata, kulit, semuanya memberikan persaksian yang memberatkan. Setelah itu barulah dibuka lagi mulut orang itu, bisa bicara lagi. Dia berkata kepada kulitnya, wa qalu li juludihim. Dia berkata kepada kulitnya, kulitnya tadi ngomong kan, memberikan persaksian yang memberatkan. Lima syahidtum alaina, kenapa kamu bersaksi yang bisa memberatkan kita? Kita akan dihukum, termasuk si tangan, si kaki, si kulit yang ngomong itu pun nanti akan dihukum. Lima syahidtum alaina, kenapa kalian itu bersaksi yang memberatkan kita semua? Dia menjawab, antaqana Allahu alladhi antaqa kullasyai. Yang membuat kami bisa bicara adalah Allah yang telah bisa membuat apapun bisa bicara oleh Allah atas kehendak Allah. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dialah yang menciptakan kalian pertama kali, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Dialah kalian akan kembali. Mungkin kalau diukur dengan rasio, dengan akal, dengan logika, gak masuk. Masa tangan, kaki, kulit yang gak bisa, yang gak punya alat-alat bicara kok bisa ngomong, sedangkan mulut yang punya alat-alat bicara gak bisa ngomong. Logika kita gak masuk, karena terbatasnya logika kita, kemampuan logika kita. Logika kita hanya bisa memahami sebagian kecil dari apa yang kita saksikan, kita lihat di alam dunia. Sedangkan hukum Allah yang Allah terapkan di alam akhirat jauh berbeda dengan yang ada di dunia ini. Di sana tangan, kaki, kulit bisa bicara, di sini enggak bisa. Di sini yang bicara mulut, di sana mulut dikunci enggak bisa ngomong. Atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum." Kalian itu tidak bisa ngumpet, tidak bisa sembunyi atas persaksian pendengaran kalian, penglihatan kalian, kulit-kulit kalian atas perbuatan kalian, akan tapi kalian menyangka pada zaman dahulu bahwa Allah tidak banyak mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Ini para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, dulu kalian menyangka bahwa Allah itu tidak banyak mengetahui amal yang kalian lakukan. Maknanya ini adalah ungkapan bukan dengan lisan, disebutnya lisanul hal wa laisa bilisanil maqal. Lisanul hal itu bahasa tubuh. Lisanul hal itu bahasa perbuatan. Mulutnya enggak ngomong, Allah enggak tahu banyak tentang perbuatan kita, enggak ngomong begitu mulutnya. Tapi tubuh kita, perilaku kita, amal perbuatan kita menunjukkan seolah-olah Allah itu enggak banyak tahu tentang apa yang kita amalkan, lalu kita berani menentang hukumnya, berani menyimpang dari perintahnya, dari larangannya, berani melanggar apa yang Allah haramkan, berani mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Nah itu amalnya begitu tuh, itu bahasa tubuhnya, lisanul halnya menunjukkan seolah-olah dia menganggap Allah enggak banyak tahu apa yang kita lakukan. Mulutnya sih gak ngomong begitu, lisanul maqol, maqolnya gak ngomong begitu, gak ngomong Allah hanya tahu tentang kita sedikit aja, yang terang-terangan tahu, yang kita umpet-umpetin gak tahu. Lisannya gak ngomong begitu, tapi tingkah lakunya, perbuatannya, amalnya menunjukkan seolah-olah dia menganggap Allah gak banyak tahu tentang amalan yang kita lakukan. Ini yang disindir, ditekankan oleh Allah. Dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum. Itulah dzan yang kamu lakukan terhadap Allah pada zaman dahulu, ardakum, Allah binasakan kamu, Allah azab kamu. Fasbahtum minal khasirin, lalu jadilah kamu menjadi orang yang rugi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika menafsirkan ayat ini, "Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum." Kalian itu enggak bisa sembunyi, enggak bisa mengumpat, enggak bisa menghindar atas persaksian pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan kulit-kulit kalian. Nih, ada yang melatar belakangi turunnya ayat ini, yang kemudian disebut apa? Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, kana rajulan min Quraisy wa khatan lahuma min Thaqif, aw rajulani min Thaqif wa khatan lahuma min Quraisy fi baitin. Ada dua orang-orang Quraisy beserta khatannya dari Saqif. Khatan itu ipar. Ah, ipar. Khatan itu disebut al-mutazawwij bi ibnatihi au bi ukhtihi. Orang yang menikah dengan putrinya atau dengan saudarinya, bisa ipar, bisa menantu ya. Ada dua orang Quraisy, punya menantu atau ipar dari Saqif, atau sebaliknya dua orang Saqif punya ipar atau menantu dari orang Quraisy. Berkumpul tuh berempat. Di mana? Di sebuah rumah. Sebagian mereka berkata, "Atarauna annallaha yasma'u haditsana?" Mereka berbisik, "Apakah menurut kalian Allah mendengar obrolan kita?" Sebagian mereka menjawab, yasma'u ba'dahu. Allah hanya mendengar sebagian aja. Sebagian yang lainnya enggak. Dijawab oleh yang lain, la in kana yasma'u ba'dahu laqad yasma'u kullahu. Kalau memang Allah mendengar sebagian, ya pasti mendengar semuanya tuh. Ya. Jadi ada obrolan begitu seolah-olah meragukan, kira-kira Allah itu dengar enggak? Turunlah ayat ini. Ayat yang terdapat dalam surah Fussilat tadi, Allah berfirman, wa kuntum tastatiruna isyada alaikum sam'ukum wala absarukum. Kalian enggak bisa ngumpet. Kalian bisa enggak bisa menyembunyikan persaksian pendengaran kalian, penglihatan kalian atas apa yang telah kalian lakukan. Maknanya Allah tahu semuanya tuh. Dan nanti akan diungkap, akan diungkit. Salah satu cara mengungkit, mengungkapkannya itu dengan didatangkannya saksi. Dan saksi itu salah satunya adalah anggota tubuh masing-masing manusia. Ini ada yang kisah yang lebih merinci hal itu, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dhahika hatta badat nawajidu. Kata Anas, kami sedang berada di samping Nabi alaihi salatu wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Menunjukkan tertawanya itu mulutnya terbuka. Gerahamnya kelihatan. Padahal gak ada sebab tuh. Gak ada yang lucu. Juga gak ada kejadian lucu. Tiba-tiba saja tertawanya. Beliau kemudian bertanya, atadruna mimma adhak? Tahu gak kalian? Kenapa aku tertawa? Apa yang aku tertawakan? Dijawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, min mujadalatil 'abdi rabbahu yaumal qiyamah. Aku tertawa karena melihat atau mendengar atau mengetahui dialog seorang hamba dengan Allah pada hari kiamat. Gimana isi dialog yang menyebabkan Nabi SAW tertawa? Fayaqul, berkata si hamba pada hari kiamat nanti, Rabbi alam tujirni minal zulm. Fayaqulu bala, ya Allah, bukankah engkau telah menjamin aku dari kezaliman? Maknanya tidak akan didzalimi itu. Sekarang sidang pengadilan di akhirat ini akan benar-benar adil, enggak akan ada kezaliman, dijamin itu oleh Allah. Bukankah demikian? Kata Allah, bala, benar. Fayaqul fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Kalau begitu aku tidak membolehkan, tidak menerima ada saksi lain untuk diriku kecuali diriku sendiri. Gak mau didatangkan saksi dari yang lain-lain. Gak mau saksinya dari malaikat, dari para nabi, dari orang lain. Dia ingin saksinya itu diri sendiri. Biar dia bisa membela diri, kan begitu ya. Dia bilang itu fair, adil, ya. Kira-kira dikabulkan enggak keinginannya oleh Allah? Ya, Allah mengabulkan. Kata Allah, "Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika syahida wa bil kiramil katibina syuhuda." Cukup sekarang kamu menjadi saksi atas dirimu sendiri. Jadi dibolehkan oleh Allah. Silakan dia memberi kesaksian versi dia. Dan akan dianggap adil. Apa yang terjadi? Fayukhtamu ala fihi, ditutuplah mulutnya. Dikunci mulutnya, orang itu enggak bisa ngomong. Fayuqalu li arkani, lalu dikatakan kepada anggota badannya, antiqi, sekarang ngomonglah kalian, hei anggota badan. Tangannya, kakinya, tulangnya, dagingnya, kulitnya, pendengarannya, penglihatan, semuanya ngomong. Atas apa yang mereka lakukan dahulu ketika di dunia. Dan gak bisa bohong, jujur mengungkapkan yang sebenarnya. Fatantiqu bi'amalih, semuanya ngomong tentang apa yang pernah dilakukan oleh tangannya dahulu. Tangannya waktu di dunia dipakai apa nih? Ya, matanya dipakai apa? Telinganya dipakai apa? Kakinya dipakai melangkah kemana tuh? Ya, semua anggota tubuhnya ngomong sesuai dengan realita yang dahulu pernah mereka lakukan di alam dunia. Ternyata semua omongannya memberatkan dia. Ini persaksian dari diri sendiri, dari anggota tubuhnya sendiri. Anggota tubuh kita itu jujur loh nanti ya. Mulut kita bisa dusta, anggota tubuh enggak. Di akhirat nanti enggak bisa berdusta. Setelah ini summa yukhalli bainahu bainal kalam. Lalu setelah itu ditinggalkan orang itu, dibuka lagi kunci mulutnya tuh. Dia bisa ngomong lagi. Setelah ngomong lagi, si mulut orang itu bisa ngomong lagi, dia berkata kepada anggota badannya, kebayang ngambekan ya. Kata dia, "Bu'dan lakunna wasuha fa an kunna kuntu unadil." Celaka kamu semuanya. Gitu ya. Jauh, bu'dan. Bu'dan itu jauhlah kamu ke seberang ke Palembang. Jauh kamu. Wasuhkan, celaka kamu. Fankunna kuntu unadil, demi menyenangkan kalian dahulu aku berbuat. Aku dulu berbuat dosa maksiat untuk menyenangkan semua anggota badan ini. Karena rata-rata apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan, dosa dan maksiat itu apa? Menyenangkan ya. Ada enggak dosa maksiat yang tidak menyenangkan? Kayaknya enggak ada ya. Ghibah menyenangkan enggak? Menyenangkan. Apa buktinya menyenangkan? Banyak yang menjadikan ghibah sebagai hobi. Acara di TV itu acara yang paling laku, paling tinggi ratingnya acara apa? Ghibah. Infotainment yang kayak begitu ya. Aib orang, baik benar ataupun salah, diungkit. Kalau benar itu ghibah, kalau salah apa namanya? Buhtan. Itu lebih gede lagi. Ditonton. Siapa yang dosa? Semua yang terlibat. Produsernya, kameramennya, sutradaranya, para pemainnya, naratornya, komentatornya, penontonnya. Semuanya kena tuh. Itu menunjukkan menyenangkan. Kalau sudah begitu tuh asik banget ya. Khusyuk. Dan acara seperti sehari bisa beberapa kali. Tamat dari sini pindah ke channel itu juga. Tamat dari sini pindah ke channel itu juga. Isinya sama. Judulnya aja yang berbeda. Nah, dulu semua itu dilakukan untuk menyenangkan anggota badan. Makanya dia menyatakan fa'an kunna kuntu unadul. Untuk menyenangkan kalian dahulu aku berbuat begitu, ya. Dalam hadis lain yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai, Abu Daud dan yang lain-lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tentang orang-orang munafik. Ditanya ya dahulu tentang amal-amalnya. Mereka itu menjawab dengan jawaban yang benar dan jujur. Sampai ditanya yang ketiga kalinya, ma anta, man anta wa ma amaluka, kamu itu siapa dan bagaimana amalmu dahulu. Ini orang munafik. Maka si munafik menjawab, ana abduka amantu bika wa binabika wa bikitabika wa sumtu wa sallaitu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairi mastata'a. Aku hambamu ya Allah. Ketika di dunia aku beriman kepadamu, kepada kitabmu, kepada nabimu. Aku saum, aku sholat, aku sodakoh. Dia memuji diri setinggi langit. Ini orang munafik. Kata Allah, Ala nab'atha 'alaika syahidana, mau enggak aku datangkan saksi dari kami untukmu? Kata orang munafik, fayufakkiru fi nafsi man alladhi yashhadu 'alaihi, dia mikir siapa ya yang akan menjadi saksi atas saya ini, fayukhtamu 'ala fihi, ditutuplah mulutnya, dikunci, lalu wayuqalu li faqidihi, dikatakan kepada paha orang itu, antiki hai paha kamu ngomong. Fatantiqu faqiduhu wa lahmuhu wa 'admuhu bima kana ya'mal. Maka berbicaralah pahanya, dagingnya, tulangnya, tentang semua yang pernah mereka lakukan dahulu. Wa dzalikal munafiq. Itulah orang munafik. Ternyata omongan orang munafik yang menyatakan dulu saya beriman kepadamu, kepada kitabmu, kepada nabimu, saya sholat subuh, dusta semuanya. Disanggah oleh siapa? Oleh anggota badannya sendiri. Itulah yang akan menjadi saksi atas kita. Kita gak bisa menghindar, saksinya adalah tubuh kita sendiri. Dan nanti akan berbicara secara jujur. Gak bisa disuapin, gak bisa diancam sekarang, awas nanti kalau hari kiamat memberatkan kita. Gak, bukan begitu caranya agar selamat. Agar selamat, gunakan seluruh anggota badan kita, indera kita, hanya untuk mentaati Allah Azza wa Jalla dan menjauhi maksiat kepadanya. Itu yang akan menyelamatkan kita semua. Semua itu wajib untuk kita yakini karena diterangkan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih, dan meyakini itu termasuk bagian dari iman kita kepada hari kiamat. Ya, ikhwan azanillahu wa iyyakum, cukup sore ini sampai di sini saja. Nanti kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab kepada Akhi Fawas di Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat bisa Anda kirimkan di 0819896543. Kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang telah Ustaz sampaikan. Kami persilakan untuk Anda di layanan telepon terlebih dahulu kami terima. 0218236543. Silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk? Ya. Terputus sepertinya. Kami coba sapa kembali untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Silakan. Kesempatan pertama kami coba sapa kembali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Bapak, siapa dari mana? Ya, dari Bekasi nih, Pak. Dengan siapa, Pak? Bekasi. Ya, dari Bekasi nih, Pak. Dengan siapa, Pak? Ya, Pak Rukiman, Pak. Silakan Bapak Rukiman, pertanyaannya Bapak. Boleh tanya Ustaz nih? Iya. Silakan. Jadi kalau masalah sholat. Itu kalau subuh itu istirahat apa? Iya. Duduk istirahat apa duduknya itu? Istirahat atau tawarruk gitu, Pak ya. Apa sesnya itu? Tawarruk. Tawarruk. Ya. Tawarruk ya. Pertanyaan yang terkait dengan bahasan dulu, Bapak, mungkin terkait tadi materi yang saya sampaikan. Oh, gitu ya. Ada pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan agar kita bisa mengambil faedah dari kajian Ustaz secara lebih luas. Ya, udah pasti itu aja, Pak. Itu saja, Bapak, ya. Baik. Baik. Terima kasih Bapak untuk interaksinya. Silakan Ustaz, pertanyaan tentang fikih mungkin ada ulasan atau bagaimana Ustaz? Bapak dari Bekasi barusan. Sholat yang dua rakaat seperti subuh, jumatan atau sholat sunat, ketika tahiyatnya itu apakah iftirash atau tawarruk? Ulama ikhtilaf tentang hal ini. Imam Ahmad menyatakan iftirash. Para masyayikh zaman Kiwari juga menyatakan demikian berdasarkan hadis sahih. Diriwayatkan Imam Muslim, wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyyah. Tsumma sana rijlahu al-yusra wa nasaba rijlahu al-yumna wa qa'ada 'alayha. Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap dua rakaat selalu at-tahiyyat. Lalu beliau menghamparkan kakinya yang kiri, menegakkan kakinya yang kanan, maksudnya tumitnya ditegakkan, kemudian duduk di atasnya. Itu iftirash. Di sini dikatakan setiap dua rakaat at-tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, pokoknya setiap dua rakaat iftirash. Ini salah satu hadisnya. Pendapat kedua dipegang oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ini juga diterangkan oleh dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Salah satu pendapat yang Imam Syafi'i ini juga dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi sebagai salah satu khasanah pendapat di dalam masalah ini, walaupun beliau sendiri tidak memilih pendapat itu. Imam Syafi'i menyatakan kalau tahiyat tersebut berakhir dengan salam, berapa rakaat pun, satu rakaat, dua rakaat, tiga rakaat, empat rakaat atau lebih, kalau tahiyat itu diakhiri oleh salam, maka tawarruk. Ada enggak satu rakaat lalu salam? Ada. Salat apa? Witir. Dua rakaat, ada enggak yang langsung salam? Ada. Subuh, Jumatan, salat sunat, tiga rakaat juga witir. Sampai 9 rakaat witir. Kalau itu diakhiri oleh salam, maka tawarruk. Adapun kalau salam itu tidak diakhiri oleh salam, walaupun tahiyat akhir tapi tidak langsung salam, maka duduknya harus iftirash. Ada enggak tahiyat akhir tapi tidak langsung salam? Ada. Kalau umpamanya kita mau sujud sahwi dulu, umpamanya tadi lupa kelewat tahiyat awal, ingat-ingat sudah berdiri di rakaat ketiga, aduh karena ngelamun ya, tadi enggak tahiyat awal tuh, batalkan enggak sholat kita? Enggak, teruskan. Tapi nanti sebelum salam apa dulu? Sujud sahwi dahulu dua kali. Nah, pada waktu tahiyat akhirnya, karena setelah tahiyat akhir tidak langsung salam, maka duduknya apa? Iftirash. Setelah duduk iftirash, baca tahiyat akhir, lalu sujud dulu dua kali, lalu sebelum salam baru duduk tawarruk, lalu salam. Walhasil masalah ini diikhtilafkan oleh para ulama, ada yang begitu, ada yang begini, dan kita tidak usah ribut untuk urusan ini. Teliti dalil dari keduanya, ambil yang menurut kita lebih kuat, dan toleranlah kepada orang yang tidak kita ambil. Dan tidak boleh menjadikan ikhtilaf dalam masalah ini sebagai alasan untuk gak mau sholat berjamaah dengan orang yang tidak sependapat dengan kita, maka tidak boleh. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustaz Zakalah Heran, jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak di Bekasi tadi. Silakan di kesempatan selanjutnya, kami masih mencoba untuk menyapa Anda, pendengar dan pemirsa melalui telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Dari mana, dengan siapa? Iya, saya Ibu. Saya Ibu Wiki dari Tasikmalaya. Silakan Ibu pertanyaannya. Mau bertanya sama Pak Ustadz, sehubungan dengan ketahui dan tatiyah untuk di untuk hari kiamat ada persaksian ya. Iya. Terus saya sering berpikir begini Pak Ustadz, saya lakukan sholat, tahajud, ya baca Al-Quran, tapi ada perasaan miris gitu. Apakah ibadah saya itu diterima? Atau bagaimana nih Pak Ustadz ya? Untuk bahwa saya harus benar-benar yakin ya bahwa ibadah saya akan diterima Allah Subhanahu wa taala dan akan selamat di hari kiamat nanti. Mohon dijelaskan untuk pertanyaan itu Pak ya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rika di Tasikmalaya. Silahkan. Ibu Rika di Tasikmalaya. Ya barakallahu fiik. Adanya perasaan apakah ibadah kita ini diterima atau tidak? Ada rasa takut. Ada rasa harap. Harapan ibadah kita diterima ada. Takut ibadah kita ditolak juga ada. Itu dua hal yang bagus. Pertahankan tetap. Karena begitulah yang juga teralami oleh para sahabat zaman dahulu. Itu pulalah yang oleh Allah diterangkan tentang karakteristik orang-orang mukmin. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang mukmin, ahli calon ahli surga itu orang-orang yang walladzina yu'tuna ma ataw. Mereka sudah mengamalkan apa-apa saja amal soleh, kebaikan, ibadah yang telah mereka lakukan. Wa qulubuhum wajilah. Tapi hati mereka takut. Di dalam ayat ini memang tidak dikatakan amal baik atau buruk. Pokoknya orang yang telah beramal dengan amalan yang telah mereka lakukan, tapi hati mereka takut. Kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ayat ini turun bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang yang mencuri, orang yang mabuk, orang yang berjudi, sehingga hati mereka takut setelah beramal? Kalau takut setelah beramal berarti amal-amal yang dilakukan itu buruk kan gitu. Apa kata Nabi SAW, laisal amru kadhalik. Bukan begitu wahai Aisyah. Tapi mereka adalah orang-orang yang telah sholat, telah saum, telah sodakoh, telah zakat, telah melakukan ibadah. Tapi hati mereka takut bahwa semua ibadahnya itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah, karena ada perasaan takut, di ibadah berikutnya mereka berusaha untuk meningkatkan kualitas dari ibadah itu. Diintrospeksi tadi kekurangannya apa dari segi niat, ada enggak riaknya, ada enggak unsur duniawinya dari ibadah itu. Dari aspek kaifiat pelaksananya benar enggak mutaba'ah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dari segi kualitasnya, kekhusyuannya, seberapa persen kekhusyuan yang dia peroleh dari sholatnya itu. Diintrospeksi kekurangannya untuk tidak diulang di ibadah yang akan datang. Terus, terus, dan terus begitu. Terlebih, Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanyalah, pakai innama loh. Innama itu hanyalah. Disebutnya adatul hasr litakhsis. Kata yang mengkhususkan, khusus innama diartikan hanyalah karena memiliki makna khusus. Hanyalah Allah akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Kalau enggak bertakwa enggak diterima itu amalan. Karena apa? Kalau amalan tidak dilandasi ketakwaan, itu bakal banyak bolongnya, bakal banyak rusaknya, bakal banyak kekurangannya dari aspek niatnya, dari aspek kaifiat atau tata caranya, dari aspek kualitas. Itu akan asal-asalan kalau yang melandasi amal itu bukan ketakwaan. Tapi kalau ketakwaan itu akan apa? Akan sungguh-sungguh. Ayat ini berbicara tentang dua anak Adam yang oleh Allah diperintahkan untuk berkurban. Yang satu karena yang melandasi kurbannya itu ketakwaan, dipilih kami yang terbagus, tergemuk, terbesar. Ini dipersembahkan untuk Allah SWT. Yang satu lagi karena sayang terhadap dunia, dipilih yang jelek, dipersembahkan nih untuk Allah Subhanahu wa taala nih. Dua-duanya sama-sama berkorban. Tapi yang melandasi kurban kedua-duanya beda. Yang satu mah takwa, yang satu mah ada unsur duniawinya tuh. Sayang kepada nilai duniawi dari kurban yang dia lakukan. Makanya yang ala kadarnya, yang asal-asalan. Apa akibatnya? Yang ini ditolak, yang itu diterima. Lalu Allah menyatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Makanya ingat ikhwan, nanti kita gak lama lagi akan Idul Adha ya. Lalu berkurban, rata-rata nanya ke panitia, berapa yang paling murah? Kan gitu ya? Padahal budget dia mampu membeli atau berkurban yang termahal. Budgetnya ada, uangnya ada. Tapi nanya, yang termurah berapa? Itu umumnya tuh, rata-rata ya. Apa gak takut ditolak kayak anak Adam yang tadi berkurban dengan ala kadarnya saya gitu ya? Kalau nanya harga, berapa yang termurah yang tapi memenuhi syarat? Minimal lah. Termurah tapi. Minimal memenuhi syarat berapa. Itu bukan ketakwaan yang melandasinya. Itu gak akan Allah terima itu. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesuaikan dengan budget kemampuan kita. Kalau umpamanya budgetnya lebih, nanya ke panitia, berapa yang paling mahal kambing? 5 juta. Ada gak yang 10? Cari. Tanya begitu, sebab budgetnya dia mungkin bisa lebih dari itu. Itu kalau ketakwaan yang melandasinya ya. Oleh karena itulah, maka para sahabat zaman dahulu karena khawatir ada kekeliruan, kesalahan, kekurangan dari amal-amal yang dilakukannya, mereka ada rasa takut. Takut apa? Takut itu ditolak. Takut itu diterima, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini menjadi bahan introspeksi, motivasi untuk memperbaiki kualitas dari ibadah itu di masa yang akan datang. Tidak stagnan dari segi kualitas dan kuantitas gitu aja dari dulu. Enggak ada peningkatan, enggak. Tapi selalu. Makanya berdasarkan ayat innama yataqabbalallahu minal muttaqin ya, para sahabat seusai Ramadan 6 bulan dari Ramadan sampai 6 bulan berikutnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar semua ibadah di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena diterimanya ibadah indikasi sudah takwanya si pelaku ibadah tadi. Akhirnya tujuan dari saumnya tercapai. La'allakum tattaqun. 6 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa semoga umurnya itu oleh Allah disampaikan ke Ramadan yang berikutnya. Doanya berkaitan dengan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa, ya Allah sampaikan usia saya ke Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah yang saya lakukan selama di bulan Ramadan. Jadi ibu tetap pelihara itu dan tingkatkan kualitas dari ibadah di masa yang akan datang. Cukup sampai di sini, sebentar lagi azan maghrib. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha illa ant. Astagfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.